بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله جميعا melanjutkan kajian kitab Al-Mulakhasul Fiqhi karya Fadilatul Syekh Dr. Salih Ibn Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, masih dalam syarat-syarat salat, tepatnya syarat yang ketiga, ijtinabun najasah, menjauhi najis. Halaman 88. Akhir daripada paragraf kedua, berkata muallif rahimahullah, وغير ذلك من الأدلة الدالة على اجتناب النجاسة, dan selain itu dari dalil-dalil yang lain yang menunjukkan atas harusnya menjauhi najis. Artinya yang dipaparkan oleh penulis rahimahullah di sini hanyalah sebagian dari dalil yang menunjukkan dipersyaratkannya orang salat menjauhi najis. Wa illa di sana masih banyak dalil yang lainnya. Maka tersimpulkan, fala tasihhu salatun ma'a wujudin najasah, maka tidaklah sah salat bersamaan terdapatnya najis fi badanil musalli, pada badan orang yang sholat, au thawbihi, atau pada pakaiannya, awil bum'atil lati yusalli alaiha, atau pada tempat yang dia sholat atasnya. Nah, itu kesimpulannya, tidak sah. Bahkan ditambahkan di sini oleh beliau hafizahullah, wa kadzalika idza kana hamilan li syai'in fihi najasatun, demikian juga apabila dia membawa sesuatu yang terdapat di dalamnya najis. Jadi badannya enggak ada najis. Tubuhnya, pakaiannya pun enggak ada najis. Tempat salatnya pun tidak ada, tetapi dia membawa. Membawa sesuatu yang padanya terdapat najis. Nah, jadi mazhab Al-Hanabilah menyebutkan bahwa yang seperti ini tidak sah salatnya. Di dalam Al-Mughni, ya tambahan, di dalam Al-Mughni Imam Ibnu Qudamah rahimahullah mengatakan, "Law hamala al-musalli qaruratan fiha najasatun masdudatun lam tashihha salatuh." Seandainya orang yang salat membawa botol di dalamnya terdapat najis, masdudatan, tertutup botol ini, Kata beliau, lam tasihha salatuh, tidaklah sah salatnya. Dan berterangkan setelahnya, karena berarti dia telah membawa najis yang tidak dimaafkan darinya, ya, dan bukan pada tempatnya, bukan pada tempatnya. Dalam artian beda kalau dalam tempat yang maksudnya dalam perut. Hakikatnya kan orang sholat itu apa? Di dalam perutnya adalah najis. Tapi kan memang di situ, ya, di perutnya tempat najis di situ. Nanti dia mengapa? Kalau orang membawa di luar botol tadi semisal, kata beliau itu lebih mirip kepada bahwa najis tadi terdapat pada badannya atau pakaiannya. Hukumnya diikutkan kepada seperti di badannya itu ada najis atau pada pakaiannya. Nah, ini madhab al-Hanabilah. Maka bercabang dari permasalahan ini perkara yang mungkin sering terjadi di tempat kita, yaitu seorang anak bayi yang mengenakan pampers, yang tentu tidak keluar najisnya, tapi ada di situ, ada di dalamnya. Bagaimana hukum seorang yang sholat menggendong bayinya tersebut yang padanya terdapat pampers tadi yang ada najisnya? Maka pertanyaan seperti ini pernah ditanyakan kepada Syekh Al-Allamah Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah. Ada seorang bertanya, terkadang saya berdiri yaitu sholat menggendong putraku di tengah-tengah sholat karena dia menangis, dan dia mengenakan tadi pampers yang dia telah berhadas padanya, kencing atau mungkin bahkan berat. Fama hukmu sholati, maka bagaimana hukum sholatku? Wa hamli laha, dan saya menggendong putriku di sini, anak perempuan, athna as-salah, ketika sholat. Walhal ma'adha kartu, dan kondisinya sebagaimana saya sebutkan. Maka beliau jawab rahimahullah, idha kana fiha adha la tahmiliha, apabila pada pampers tadi memang sudah ada kotorannya, najis, janganlah engkau menggendongnya. Idha kana fiha adha, jika padanya terdapat kotoran tadi, la tahmiliha, jangan engkau menggendongnya. Amma idza kanat nadhifatan fala bas, adapun jika masih bersih, dia belum berhadas, maka tidak mengapa. Dia dibawakan hadis oleh beliau rahimahullah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat menggendong Umamah, menggendong Umamah dalam keadaan beliau sholat. Jadi kalau memang si bayi itu dalam kondisi belum berhadap, tidak mengapa. Sehingga beliau simpulkan, fal ahwat laka laki alla taf'ali hadha, maka yang lebih berhati-hati bagimu, engkau jangan memperbuat yang seperti ini. Illa idza kunti ta'rifina annaha tahira, kecuali engkau tahu bahwa pampers tadi masih bersih. Dan hadha huwa al-ahwat, ini yang lebih berhati-hati. Wala tahmiliha wa hiya fiha an-najasah, jangan kamu gendong dia dalam kondisi padanya sudah terdapat najis. Ma hukmu shalah allati shallatha, atau sallaitiha, lantas apa hukum salat yang sudah engkau kerjakan? Ya. Uharuha ma dzakarti. Padahal kondisinya sebagaimana kamu sebutkan. Ini kan pertanyaan berarti sudah berlalu. Terus salatku kemarin bagaimana? Kata beliau, narju alla i'adata 'alaiha insyaallah. Saya berharap tidak perlu engkau mengulangnya insyaallah. Tidak perlu engkau mengulangnya, lakin fil mustaqbal tahtar barakallahu fikum. Tetapi untuk yang ke depan engkau berhati-hati. Barakallahu fikum. Dan jadi kata beliau, kalau yang sudah lewat ya sudah, insyaallah tidak perlu mengulang. Mudah-mudahan sholatnya sahihah insyaAllah, tidak perlu mengulang. Tapi kedepannya engkau hendaknya berhati-hati dalam artian jangan melakukan yang demikian. Nah, ini gambaran cabang permasalahan dari apa yang disebutkan oleh Mu'allif Hafizahullah, bahwa termasuk yang tidak sah sholatnya ketika seorang membawa sesuatu yang padanya terdapat najis. Nah, wallahu a'lam. Kita lanjutkan. Qala hafizahullah, wa man ra'a 'alaihi najasatan ba'da shalah, dan siapa yang melihat pada dirinya ada najis tetapi melihatnya ba'da shalah, setelah selesai salat. Ini perlu digarisbawahi. Oh, dia melihatnya apa? Ba'da shalah, setelah selesai salat. Dia baru melihat ada najis. Wa la yadri mata hadathat, dan dia tidak tahu kapan munculnya. Ada kapan terkena najis tersebut. Selesai salat dia baru melihat ada najis. Kata beliau, hafizahullah, fa salatuhu sahiha. Maka salatnya itu sah. Salatnya lah sah. Selanjutnya, wakada, demikian juga. Lau kana aliman biha qabla salat. Seandainya pula dia sudah tahu, aliman tahu dia biha dengan adanya najis tersebut. Qabla salat, sebelum salat. Sudah tahu dia. Lakin nasiya, tapi dia lupa, an yuzilaha, untuk membersihkannya. Sudah tahu kalau pada pakaiannya atau tempatnya atau badannya ada najis, tetapi dia lupa. Bukan pura-pura lupa ya, betul-betul lupa untuk menghilangkannya. Fasalatuhu sahihatun 'ala al-qawlir rajih. Salatnya juga sah menurut pendapat yang rajih, yang kuat. Ya. Jadi kondisi pertama tadi apa? Betul-betul tidak tahu, tahunya setelah selesai salat. Kondisi kedua, sebenarnya dia tahu, tetapi lupa, dia tidak menghilangkannya. Ya. Maksudnya teringatnya kembali setelah selesai salat gitu. Dia tadi sudah tahu sebenarnya sebelum salat, tetapi apa? Dia terlupa, tidak bersihkannya, dia tetap gunakan untuk salat, selesai salat baru dia tahu. Baru dia ingat maksudnya, dia baru ingat tuh ya. Tadi kan di sini ada najis. Maka yang seperti ini, baik kasus pertama atau kasus kedua, salatnya itu sahihah, salatnya itu sah. Ini perlu dibedakan antara syarat yang sedang kita bahas ini berupa bersih dari najis dengan syarat nomor berapa? Tidak disebutkan, yaitu masalah apa? Bersuci dari hadas. Ya, terkait bersuci dari hadas, yaitu berwudu, ya, atau mandi tentunya jika hadasnya hadas besar. Dibedakan dengan itu, bersuci dari hadas, kalau bersuci dari hadas dia baru teringat selesai sholat, tetap harus mengulang. Tetap harus apa? Mengulang. Ini yang dibedakan. Ya, jadi jangan sampai tertukar maklumat. bertukar pemahaman dalam masalah ini. Jadi kalau najis, ingatnya setelah selesai sholat, sholatnya sah, tidak perlu mengulang. Tetapi kalau masalah hadas, ya terkait wudu, terkait mandi, teringatnya setelah selesai sholat, ada selesai sholat dia berfaham, oh tadi saya junub belum mandi, oh tadi saya buang angin belum wudu, tetap harus mengulang. Hadas besar ya dia mandi, kemudian ulang sholat. Hadas asghar dia wudu, kemudian ulang sholat. Nah, ini beda. Kenapa beda? Karena jelas kalau terkait hadas ini, Rasul bersabda, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah tidak terima salat salah seorang di antara kalian jika dia berhadas sampai dia wudu. Sehingga enggak sah, jelas. Adapun kalau najis, ya kalau najis ini terdapat dalil yang menunjukkan barakallahu fikum bahwa kalau orang tidak tahu adanya najis, itu sholatnya itu sah. Dalil yang menunjukkan itu terkait Rasulullah SAW sholat memakai sandal, kemudian datang malaikat Jibril memberitahukan kepada Nabi bahwa pada sandalnya ada najis. Maka Rasul pun melempar sandalnya. Melihat Rasul melempar sandal, para sahabat ikut melepas sandalnya. Artinya yang sebagian mereka sahabat yang pakai sandal ikut melepasnya. Setelah saya sholat, maka baru disampaikan oleh Nabi bahwa sebab melempar sholat, melempar sandal tadi karena apa? Adanya najis pada sandal. Ini menunjukkan sahabat itu betul-betul ittiba kepada Rasul. Rasul lempar, ikut lempar. Ya kan? Karena memang ketika itu waktunya waktu masih turunnya wahyu. Masih turunnya wahyu. Wahyu belum terputus. Sehingga apa yang dikerjakan Nabi, sahabat berpikir ini juga tasyri', pensyariatan. Maka seperti ketika Rasul lupa sholat seharusnya 4, cuma 3 atau 2 begitu. Sahabat ya, langsung ikut ya, beliau salam, ikut salam. Selesai setelah salam baru sahabat ada yang menyampaikan, aku sudah di sholat, apakah sholat itu dikosor? Jadi ditanyakan. Karena berpikir la'allahu ini syariat ya, sholat diringkas dan sebagainya. Kemudian Rasul baru faham bahwasanya tadi berarti kurang rakaatnya, maka beliau bangkit menyempurnakan sholatnya. Nah, ini barakallahu fikum ittiba'nya para sahabat, sangat mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi sisi pendalilannya dari hari itu adalah seandainya lupa dari najis itu membatalkan sholat, ya tentu Rasul ulang sholat dari awal. Ya kan di tengah-tengah sholat berarti sudah dapat beberapa rakaat begitu. Sudah dapat berapa rakaat? Ternyata hanya apa? Hanya dilepas oleh Nabi. Ini menunjukkan yang tadi beberapa rakaat yang terlupa atau tidak tahu dari najis tadi, hukumnya berarti apa? Sah. Hukumnya berarti apa? Sah. Kalau itu tidak sah, tentu tidak cukup hanya dilempar terus lanjutkan sholat, tetapi apa? Ya dilepas pulang dari awal. Maka berarti rakaat yang tadi tidak sah. Misalkan itu isya dapat 2, tahu sandalnya ada najis, tidak cukup diletakkan. Karena 2 rakaat yang tadi berarti batal seharusnya. Nah, ternyata tidak. Rasul lanjutkan. Nah, ini menunjukkan dari yang menunjukkan bahwa apabila seorang tidak tahu atau lupa, kemudian sampai selesai sholat, ya sudah, sholatnya sah. Sholatnya sah. Nah, sekarang baru kasus berikutnya, jika teringatnya di tengah-tengah sholat. Wa in 'alima bin najasati fi athna'is sholat. Dan jika dia mengetahui najis di tengah-tengah sholat. Wa amkanahu izalatuha min ghairi 'amalin katsirin. dan memungkinkan bagi dia untuk menghilangkannya tanpa perlu gerakan banyak. Tanpa perlu gerakan banyak, dia mungkin, dia memungkinkan bagi dia izalatuha, menghilangkan najis tadi min ghairi amalin katsir, tanpa banyak gerakan. Contohnya apa? Kakhal'in na'li, seperti mencopot sandal, berarti najisnya pada sandal. Wal'imama, atau pada sorbannya. Wanahbihima, atau semisal itu. Kopiah misalkan, atau ghutrah. Ghutrah itu yang biasa dipakai orang Arab, ditaruh di kepalanya, hitam, apa, merah putih itu. Kalau imamah, sorban, seperti yang dipakai para pahlawan kita itu. Itu imamah, sorban. Adapun yang cuma dipakai begitu, itu disebut dengan hutrah bersimaz. Itu kan mudah, tinggal dicopot. Atau pada jaket, pakaian luar ya, jaket, tinggal dicopot pula. Maka jika demikian, azalahuma wabana, cukup dia copot, lanjutkan sholatnya. Cukup dia copot dan lanjutkan sholatnya. Ya, sebagaimana tadi Nabi SAW dicopot sandalnya, lanjutkan sholat. Tetapi wa in lam yatamakkan min izalatiha, tetapi jika tidak memungkinkan untuk menghilangkan najis tersebut. Maksudnya tidak memungkinkan itu apa? Butuh amalan yang banyak, gerakan yang banyak, atau mungkin menyebabkan tersingkap auratnya. Ya kan? Maka yang seperti ini batalatish shalah, salatnya batal. Sholatnya batal, artinya dia ulang dari awal. Dia batal sholatnya, dia bersihkan dulu najisnya, atau dia ganti baju, ulang sholat dari awal. Ya, ini jika dia mengetahuinya di tengah-tengah sholat. Jadi dirinci. Kalau mungkin untuk dihilangkan tanpa banyak gerakan, copot, lanjutkan. Tapi jika tidak mungkin, maka sholatnya batal, ganti baju atau bersihkan dulu, ulang dari awal. Nah, jadi ini perlu dibedakan sekali lagi antara bersuci dari najis dan bersuci dari hadas. Itu masalah wudu dan mandi tadi. Kalau masalah wudu, masalah mandi harus diulang dari awal. Harus diulang dari awal. Baik itu ingatnya di tengah sholat ataupun selesai sholat. Begitu dia ingat, begitu dia tahu, segera ulang sholat. Wudu dulu, mandi dulu, ulang sholat. Tapi kalau najis, ada rinciannya sebagaimana telah disebutkan. Selanjutnya mengenai tempat sholat di sini, disebutkan oleh Syekh Hafizahullah, وَلَا تَسِحُ الصَّلَا فِي الْمَقْبَرَةِ, tidak sah sholat di kuburan. غَيْرَ صَلَاتِ الْجَنَازَةِ, kecuali sholat jenazah. Kecuali apa? Sholat jenazah. Maksudnya sholat jenazah di sini, orang yang terluput dari mensolati jenazah sebelum dikubur, sudah telat. Sehingga dia datang, jenazah sudah dikubur, maka apa? Dia bisa mensolatkan jenazah tersebut di kuburan. Gitu ya. Bukan maksudnya menyengaja sholat di kuburan tadi. Tapi karena tadi ada uzur, dia terluput, terlewat. Dan ulama juga jelaskan diperbolehkannya sholat jenazah karena sholat jenazah itu hakikatnya mendoakan si mayit, tidak ada rukuk dan sujud. Ya kan? Tidak ada rukuk dan sujud. Maka diperbolehkan. Adapun sholat-sholat yang lainnya, yaitu jelas-jelas bentuk penghambaan kepada Allah, ada rukuk padanya, ada sujud padanya, tidak diperbolehkan. Ya, tadi dikatakan kenapa sih tidak sah sholat di kuburan. Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbarata wal hammama. Bumi ini seluruhnya adalah masjid. Maksudnya masjid itu tempat sholat. Bumi ini seluruhnya tempat sholat. Jadi jangan salah paham, kadang orang paham, kalau membaca bumi itu seluruhnya masjid, berarti tanah siapapun orang boleh dibangun masjid. Ya kan? Enggak ada izin, enggak ada apa, dibangun masjid. Loh, ini tanah saya kan, ini kan bumi Allah. Al-ardu kulluha masjid. Bukan begitu, maksudnya tempat boleh untuk sholat. Jadi seluruh permukaan bumi dimanapun itu adalah tempat untuk sholat, bisa untuk sholat, illa kecuali al-maqbarah wal-hammam, kuburan dan kamar mandi. Kuburan dan kamar mandi. Rawahu al-khamsah illa an-Nasa'i wa shahahahu at-Tirmidzi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, juga bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tusallu ila al-qubur. Jangan kalian salat menghadap kuburan. Wa la tajlisu 'alaiha, dan jangan pula kalian duduk di atas kuburan. Nah, jadi selain dilarang salat menghadap kuburan, dilarang pula duduk di atasnya. Rawahu jama'ah ila al-Bukhari. Wa qala alaihi salatu wassalam, ala fala tattakhidhu al-qubur masajid. Ketahuilah, jangan kalian jadikan kuburan itu sebagai tempat salat. Nah. Ini dalil-dalil yang dipaparkan oleh muallif hafizahullah terlarangnya salat di kuburan, menghadap kuburan, menjadikan kuburan sebagai masjid. Sebagai masjid, baik itu betul-betul secara fisiknya ataupun secara fungsionalnya. Artinya maksudnya bangun, enggak ada bangunan masjid, tetapi fungsinya seperti masjid. Baca Quran di situ, berdoa di situ, zikir di situ. Itu namanya apa? Menjadikan kuburan tadi secara fungsi seperti masjid, walaupun bangunannya enggak ada. Ya, maka juga termasuk dalam larangan. Ya, sebenarnya kan terdapat hadis ya, larangan menjadikan rumah seperti kuburan. Ya, kan? Secara makna demikian. Ya, janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti apa? Kuburan. Maknanya apa? Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Maknanya apa? Jangan jadikan rumah kalian itu kosong dari sholat, kosong dari baca Quran, kosong dari doa dan zikir. Gitu kan? Maka hadis ini secara isyarah memiliki makna apa? Kuburan itu bukan tempat sholat, bukan tempat zikir, bukan tempat untuk doa. Gitu. Karena kalau tidak begitu, berarti kita apa? Hadis tadi maknanya nanti gagal gitu kan, maknanya gagal, nggak ada maknanya. Jangan jadikan kuburan rumah kalian seperti kuburan. Berarti malah nanti rumah kita nggak usah buat sholat, karena kuburan itu tempat untuk sholat, tempat untuk doa, tempat untuk zikir. Nah, wallahu a'lam wa ta'ala. Maka kesalahan fatal sebagian muslimin. Nah, maka merupakan kesalahan yang fatal sebagian kaum muslimin yang menjadikan kuburan sebagai tempat untuk beribadah, meskipun ibadahnya untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun tadi ibadahnya untuk Allah, bukan untuk penghuni kubur tadi. Ya betul, baca Qur'annya lillah. Ya betul, misalkan doa di situ atau zikir di situ juga untuk Allah, itu juga sudah salah. Sudah clear perkara yang muhdats, perkara bid'ah, wasail, ya wasilatun min wasail asyirik, salah satu sarana yang akan mengantarkan kepada kesyirikan, apalagi kalau jelas-jelas Di situ istilahnya apa? Malam berkah, mencari barokah dari penghuni kubur tersebut. وليس العله في النهي عن الصلاه في المقابر او عندها خشيه النجاسه. Bukanlah sebab dari larangan salat di kuburan atau di sisi kuburan karena khawatir najis. Artinya dia beranggapan larangan Nabi tadi karena najis, artinya mayit itu najis. Bukan, karena mayit seorang muslim itu suci. Bahkan orang kafir pun suci karena kenajisan orang kafir itu pada akidahnya, bukan pada fisik tubuhnya. Sehingga wa innama hiya khasyatu ta'zimiha. Sehingga hanya saja larangan tersebut alasannya apa? Karena khawatir akan mengagungkan kuburan tersebut. Wa ittikhadhiha awthanan, dan menjadikannya sebagai berhala. Maka fal illatu saddu dzari'ah an ibadatil maqburin. Maka alasan dari larangan Nabi tadi adalah untuk menutup celah dari mengibadahi para penghuni kubur. Wa istathna salatul janazah, dikecualikan salat jenazah, fa yajuzu fi'luha fil maqbarah. Maka boleh melakukannya di kuburan. Fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena praktek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu pernah Nabi salat jenazah di kuburan. Wa dzalika yukhassisun nahya, maka perbuatan Nabi itu mengkhususkan dari keumuman larangan di atas. Jadi kalau hadits di atas kan seolah seluruh salat. Ya, seluruh salat. La tusallu ilal kubur, jangan kalian salat menghadap kubur. Ya, semua salat. Tetapi perbuatan Nabi tadi berupa salat jenazah di kuburan itu mengkhususkan, memberikan takhsis. Oh, ternyata di sana ada yang boleh, yaitu apa? Salat jenazah. Wa kullu ma dakhala fi ismil maqbarah mimma hawla al-qubur la yusallahi. Segala area yang termasuk dalam penamaan pekuburan, ya, dari apa-apa yang berada di sekitar kuburan, la yusalla fih, tidak boleh sholat padanya. Jadi bukan berarti khusus hanya yang misalkan di situ betul-betul di depan kita ada kuburan begitu. Tidak hanya khusus itu, tapi segala yang memang masuk dalam penamaan pekuburan dari area tanah misalkan di sekitar kuburan, tidak boleh sholat padanya. Li'anna nahya yashmalu al-maqbarah wa fina'aha alladhi hawlaha. Karena larangan tadi mencakup kuburannya, juga mencakup halamannya, halaman kuburan yang berada di sekitar kuburan tadi. Nah, istilahnya kan ada apa itu, pagernya atau apa gitu. Kalau sudah masuk dalam areal kuburan, ya, situ tidak boleh sholat di situ, meskipun agak jauh dari kuburan, tapi itu masuk dalam areal tanah pekuburan. Wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fi al-masjid al-mabni 'ala al-qabr, mengenai masjid yang dibangun di atas kuburan. Kata beliau, la yusalla fihi fardun wa la nafrun. Tidak boleh salat di masjid yang dibangun pada kuburan, fardun wala naflun, tidak salat fardu, tidak pula salat sunnah. Fa in kana al-masjidu qabla al-qabr, jika masjidnya itu lebih dulu ada sebelum kuburannya, ghayra, ya, maka dirubah kuburan tersebut, imma bi taswiyatil qabr, bisa jadi dengan meratakan kuburan itu, au bi au nabshihi in kana jadida, atau dengan menggali dan mengeluarkan mayitnya jika kubur itu masih baru. Wa in kana al-qabru qabla al-masjid, dan jika kuburannya itu sudah ada terlebih dahulu sebelum masjid, fa imma an yuzal al-masjid, bisa dengan menghilangkan masjid itu, artinya diganti, masjidnya jangan di situ. Wa imma tuzala suratul qabr, dan bisa pula dengan menghilangkan bentuk kuburannya, itu di tadi digali dan dipindahkan. Nah, sehingga intinya tidak bisa bersatu antara masjid dengan kuburan. Di dalam Islam tidaklah dijadikan satu antara masjid dan kuburan. Jadi ada teman faedah, pernah ditanya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah mengenai seorang yang sholat di masjid yang di situ ada kuburannya, dan dia tidak tahu. Dia tidaklah tahu kecuali setelah selesai sholat. Maka apakah perlu mengulang sholat atau tidak? Kata beliau rahimahullah, la yu'idu sholah marratan ukhra, tidak perlu mengulang sholat. Jadi kalau memang tahunya setelah selesai sholat, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, la yu'idu sholah marratan ukhra, tidak perlu mengulang sholat untuk diulang lagi, tidak perlu. Tapi kalau sudah tahu, wah ini ada kuburannya, maka apa? Dia tidak sholat di situ. Nah, kita lanjutkan di situ. Syekh Rahimahullah mengatakan, wala tashihu sholat fil masjid alladhi qiblatuhu ila qabrin. Tidaklah sah sholat di dalam masjid yang di arah kiblatnya itu kuburan. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi di atas, la tusallu ilal qubur, janganlah kalian salat ke kuburan, menghadap ke kuburan. Ya. Hanya saja di sana ulama khilaf mengenai pembatasnya itu minimal itu apa. Ada yang berpendapat seperti Syekh Mukbir rahimahullah bahwa tembok masjid ini itu sudah cukup sebagai pembatas. Artinya misalkan persis di baratnya itu ada kuburan. Persis. Ya, tembok masjid kata beliau sudah cukup sebagai pembatas, artinya boleh sholat di situ. Nah, tapi di sana ada ulama lain mengatakan tidak cukup tembok masjid. Harus ada pembatas berikutnya di sana. Apakah itu pagar pekarangan kuburan, atau itu mungkin jalan, atau mungkin itu ada irigasi aliran apa itu, sungai kecil gitu, irigasi atau apa gitu. Al-Muhim, ada pemisah yang lain selain tembok masjid. Tentu itu yang berhati-hati, lebih berhati-hati. Itu tidak cukup tembok masjid, harus ada di sana pembatas yang lain. Ini ya tadi. Walaupun pagarnya itu cuma dari bambu atau apa, enggak masalah. Tapi apa? Jelas bahwasanya itu sebagai pembatas, sana areal kuburan, sementara sana adalah apa? Masjid. Nah, ini demikian. Ya, kalau kita berhenti di suatu jalan atau apa itu sholat, bukan berarti kita harus celingak-celinguk ya. Artinya bukan kita berhusnudzan masjid kaum muslimin ya selamat dari yang seperti itu gitu kan. Tapi kalau pas wudu ternyata ngeliat di baratnya ada kuburan dan tidak ada apa, tidak ada itu, cari yang lain. Kalau memang tidak ada pembatas yang lain, cari masjid yang lain itu lebih aslam. Lebih selamat daripada tetap sholat di situ. Tetapi kalau tadi tahunya setelah selesai sholat, maka tidak perlu mengulang. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan, insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Ada yang ditanyakan mungkin? Awal. Gimana? Depannya. Masjidnya itu? Tapi depannya kamar mandi. Nah, salat di sebuah ruangan yang di depan kita adalah kamar mandi. Nah, tidak mengapa, boleh. Kalau memang di situ sudah beda ruang, di situ ruang kamar, di situ kamar mandi, di sini ruang kamar misalkan, tidak masalah. Lain tapi kalau itu masuk dalam ruang kamar mandi. Kadang kan kamar mandi itu yang luas, ya kan? Kamar itu luas satu. Itu masuk sana, kamar itu luas. Ini wastafelnya itu terus sana baru apa ini berarti kan sudah masuk ruang kamar mandi, maka itu tidak diperbolehkan. Kalau sudah beda ruang, walaupun itu depannya kita persis, tidak mengapa salat di ruang yang sini. Gitu. Nah, wallahu a'lam bishawab, kita cukupkan.